اللہ الرحمن الرحیم. تو تفسیر کا ہم سبق اپنا جاری رکھیں گے. Kita akan meneruskan pelajaran tafsir. لیکن کل فاتحہ خلف الامام کے متعلق جو ہم نے بات چیت کی تھی. Tapi sebelum itu berkenaan dengan yang kita bicarakan kemarin mengenai pembacaan Al-Fatihah di belakang imam. Uske mutalliq Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ka ek hawala main aaj pesh karna chahunga. Berkenaan dengan itu saya ingin sampaikan kutipan dari sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Ye حوالہ الحکم اخبار 24 فروری 1901 کا ہے. Ini terdapat di dalam surat kabar Al-Hakam tanggal 24 Februari 1901 اور صفحہ نمبر 9 halaman 9. اس بات کا ذکر آیا disebutkan کہ جو شخص جماعت کے اندر رکوع میں آ کر شامل ہو اس کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں. Itu berkenaan dengan apakah seorang yang datang bergabung dalam salat berjamaah pada waktu ruku, apakah salatnya dapat dihitung atau tidak. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مولویوں کی رائے دریافت کی. Lalu beliau alaihi salam menanyakan mengenai pandangan ulama yang lain. مختلف اسلامی فرقوں کے مذاہب اس امر کے متعلق بیان کیے گئے. Lalu para sahabat menjelaskan mengenai berbagai pandangan para ulama ghair Ahmadi berkenaan dengan hal tersebut. Akhir Hazrat Sahib ne faisla diya aur farmaya. Dan pada akhirnya beliau memberikan keputusan dan bersabda, "Hamara mazhab to yahi hai ke la salata illa bi Fatihatil Kitab." Beliau bersabda bahwa pandangan atau pendirian kami tetap ialah la salata limalam yaqra bi Fatihatil Kitab. Aadmi imam ke piche ho ya munfarid ho, seseorang apakah salat di belakang imam atau salat sendiri, har halat mein usko chahiye ke surat Fatihah padhe. Maka dalam keadaan apapun dia harus membaca surat Al-Fatihah. مگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ مقتدی سن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے. Bagi imam hendaknya membaca surah Al-Fatihah itu dengan jeda, agar supaya jeda artinya jarak antara satu ayat dengan ayat lain, agar supaya makmum dapat mendengar lalu kemudian membaca untuk dirinya sendiri. یا ہر آیت کے بعد امام اتنا ٹھہر جائے کہ مقتدی بھی اس آیت کو پڑھ لے. یہ تو bahwa imam hendaknya setiap membaca satu ayat dia berhenti sedemikian rupa agar makmum dapat membaca untuk dirinya sendiri. اب یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے واضح ہیں. Jadi tuan-tuan bisa melihat mengenai sabda beliau ini begitu jelas. فرمایا بہرحال مقتدی کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ سن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے. Jadi bagaimanapun makmum harus diberikan kesempatan untuk bisa mendengar lalu kemudian setelah itu bisa membaca untuk dirinya sendiri. سورت فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہ ام الکتاب ہے. Membaca surah Al-Fatihah sangat penting karena adalah umul kitab. Lekin jo shakhs bawajood apni koshish ke जो वो नमाज में मिलने के लिए करता है। Tapi walau namun demikian, jika seseorang dengan upaya maksimal dia datang bergabung ke jamaah, akhir ruku में आकर मिला है और उससे पहले नहीं मिल सका, dan dia akhirnya hanya dapat ikut pada waktu ruku, yaitu tidak dapat sebelumnya, तो उसकी रकत हो गई अगरचे उसने सूरत फातिहा उसमें नहीं पढ़ी। Jadi maka rakaatnya dapat dihitung satu walaupun dia tidak sempat membaca surah Al-Fatihah। इसके अलावा भी कुछ हवाले हैं। Selain ini ada lagi beberapa kutipan जिनमें यही जिक्र है। Yang menyebutkan mengenai hal seperti itu। लेकिन इस हवाले में सबसे वाज़े तौर पर हुजूर ने तफसील से इरशाद फरमाया है। Yang penting bahwa beliau sangat jelas memberikan petunjuk। इसलिए मैंने इसका जिक्र आपसे कर दिया है। Karena itu tadi saya sudah membacakannya kepada tuan-tuan। अब इसके मुतालिक किसी का अगर कोई सवाल हो। इल्ला बिफातिहतिल किताब। ठीक है, एक दोस्त ने रेफरेंस, यानी इसकी जो हवाला क्या अल हकम, अल हकम यदि तुलिस इतु tadi yang beliau kutip अल हकम surat वहां beliau tulis nanti ini jadi supaya bisa dijadikan referensi। Surat Kabar Al-Hakam ini surat kabar yang terbit zaman Hadrat Masih Maud Salam sebagai mingguan। और इसमें ऐसी बातें भी शामिल होती थीं जो हुजूर ने किसी मजलिस में फरमाई होती थी। di dalamnya suka dimuat sabda-sabda Hadrat Masih Maud Alaihi Salam di berbagai kesempatan। और कुछ सहाबी मुस्तकिल तौर पर उन आयात को उन बातों को नोट करते थे। dan para sahabat secara rutin mencatat hal-hal tersebut। और अगले दिन इस अखबार में वो शाया कर दी जाती थी। apa yang beliau sabdakan itu kemudian pada hari berikutnya dimuat di dalam surat kabar ini। इसी तरह ये भी एक मजलिस का हुजूर का इरशाद था जो इस अखबार में इस डेट पर शाया हुआ। begitu juga yang tadi itu adalah sabda beliau di suatu kesempatan yang kemudian dicatat dan dimuat di dalam surat kabar ini। पिछले जो मज़ामीन हमने पढ़े हैं उनकी कुछ दोहराई कर ली जाए। Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya sebaiknya kita ulang lagi. Silakan. आपका सवाल अच्छा है लेकिन इसका जवाब बहुत पहले से कुरान मजीद दे चुका है। Pertanyaan Tuhan bagus ya, tetapi sebenarnya sudah ada jawabannya jauh sebelumnya di dalam Al-Quran. हमारे इस्लामी अकीदे के मुताबिक जो कुरान मजीद में बयान हुआ है sesuai dengan akidah kita yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. ये पिछली किताबें यानी बाइबल ये जरूर तब्दील की जा चुकी है, इसमें तहरीफ की जा चुकी है। ये तो bahwa kitab suci sebelumnya misalnya Bible tentu sudah ada perubahan ya, itu sudah dilakukan perubahan. लेकिन इसमें बहुत सारी सच्चाइयां अभी भी मौजूद हैं। Namun demikian di dalamnya masih banyak juga kebenaran-kebenaran yang tersisa. और कुरान मजीद ये कहता है dan Al-Qur'anul Karim menyebutkan inna anzalna taurata inna anzalna taurata fiha hudan wa nur fiha hudan wa nur ke humne taurat ko utara tha kami telah menurunkan taurat jisme hidayat aur nur tha yang di dalamnya ada petunjuk dan nur. मजीद कुरान मजीद ने कई जगह पर यह जिक्र किया है dan bahkan di berbagai tempat juga disebutkan dalam Al-Qur'an Karim कि कुरान मजीद उन बहुत सारी बातों की तस्दीक करता है। Itu Al-Qur'an Karim membenarkan beberapa hal जो तौरात और अंजील में बयान हो चुकी हैं yang sudah dijelaskan atau yang termuat di dalam Taurat dan Injil. इस तरह बहुत सी पेशगोइयों का जिक्र भी करता है dan juga menyebutkan banyak sekali nubuatan-nubuatan जो तौरात और अंजील में मौजूद हैं yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Surat इराफ आयत नंबर 13 में है dalam surah al-araf ayat 13 allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil. इसमें इस आयत में यह जिक्र है कि आयत में सुनकर कि इस उम्मी नबी यानी आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके पास तौरात और अंजील में लिखा मौजूद है। यतु बहुआ बरकना dengan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan di dalam kitab mereka yaitu dalam Taurat dan Injil. और ये जिक्र अब भी तौरात में मौजूद है। Dan hal tersebut masih terdapat sampai sekarang di dalam Taurat। बाइबल के बहुत सारे नुस्खों से ये जिक्र हम पहले ही निकाल चुके हैं। Dan banyak kali dari kitab-kitab yang ada dalam Bible yang sudah kita kutip berkenaan dengan hal tersebut। बल्कि इब्रानी बाइबल में जो अल्फाज थे, bahkan kata-kata yang ada di dalam Bible yang berbahasa Ibrani, वो इस तरह थे कि हिको मुमताकेम बेखुलो मुहम्मदेम, ये इब्रानी अल्फाज हैं, इनमें जो आखिरी लफ्ज है मुहम्मदेम, ये वाज़े तौर पे मुहम्मद लफ्ज है। यानी misalnya ada kata muhammadem di dalam kitab tersebut dalam bahasa Ibrani yang sudah jelas bahwa itu berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अब गो के बाज तराजिम में वो इस लफ्ज का तर्जमा तब्दील कर देते हैं। Walaupun memang ada di beberapa terjemahan kata tersebut sudah dirubah, लेकिन इब्रानी में भी इसका वही तर्जमा है जो अरबी में है। Namun di dalam yang bahasa Ibrani kata tersebut masih tercantum sebagaimana di dalam bahasa Arab। इसलिए बाइबल में जो सदाकतें मौजूद हैं, karena itu kebenaran-kebenaran yang masih ada di dalam Taurat, अगर वो कुरान के जरिए दुरुस्त साबित हों तो हमें उन्हें मानना चाहिए। Dan juga terbukti hal itu didukung oleh Al-Qur'anul Karim, maka kita harus menerimanya। ठीक है जी जी। ऐसी नहीं जो मैंने की हो, यदि ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद है। यदि आप yang saya jelaskan mengenai tafsir tersebut itu memang bukan dari saya, tapi saya menyampaikan apa yang disabdakan oleh hadrat Masih Maud अलैहिस्सलाम। और आपने ये बयान किया है कि इसकी सात आयत से में इस दुनिया की उम्र का भी जिक्र है। Yaitu bahwa beliau alaihissalam menyebutkan bahwa di dalam 7 ayat surah Al-Fatihah di dalamnya juga ada isyarat mengenai 7000 tahun dunia। और हुजूर ने यह भी जिक्र फरमाया है कि हर आयत के मुताबिक जो उसका मज़मून है उस हजार साल में ऐसे ही दुनिया के हालात भी होंगे। Dan beliau juga menjelaskan bahwa dalam setiap ayat ada perhitungan 1000 tahun itu, juga menjelaskan mengenai situasi yang terjadi pada tahun-tahun tersebut. Maslan Huzur ne ek misal dete hue farmaya, misalnya beliau alaihi salam memberikan misal ke akhri ayat me ye zikr hai ke ghairul maghzub alaihim walazzalin, misalnya pada ayat terakhir yaitu ghairul maghzub alaihim walazzalin, ke maghzub aur gumrah logon ka is ayat me zikr hai, itu disebutkan mengenai golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat bagian akhir ini. Aur akhri sadi ke log bhi isi cheez mein badhenge gumrahi mein aur khuda ke ghazab ka murad honge, sehingga pada ribuan terakhir dunia ini masyarakat juga mengalami hal tersebut, yaitu dimurkai dan sesat. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے. Dan kita pun mendapatkan penjelasan dari hadis sabda itu, sabda hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, کہ قیامت اشرار الناس پر آئے گی, yaitu bahwa kiamat akan terjadi bagi اشرار الناس, yaitu manusia yang paling jahat. جب قیامت آئے گی اس وقت لوگ نہایت شریر ہو چکے ہوں گے, yaitu kiamat terjadi ketika pada waktu itu orang-orang sudah sangat jahat, sangat nakal, gumrah ہو چکے ہوں گے اور خدا کے غضب کا مورد بننے والے ہوں گے, itu sudah tersesat dan sudah layak mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala. تو اس حدیث کو اس آیت اس سورت سے ملانے سے بھی ہمیں یہی معنی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائے ہیں عمر دنیا کے, وہ ہمیں واضح نظر آتے ہیں. حدیث ini dan surah Al-Fatihah jika kita hubungkan, maka kita mendapatkan perhitungan yang tadi itu mengenai umur dunia. ٹھیک ہے جی جی. یہ جامعہ میں مجھے نہیں علم کہ آپ کو فقہ احمدیہ پڑھائی جاتی ہے یا نہیں تفصیل سے. سایا قرآن تاو کہتے ہیں جامعہ اپکا تون تون دی اجارکن داری فقہ احمدیہ سچارہ رنچی آتو تیدا. فقہ احمدیہ میں بھی آپ دیکھیں فاتحہ خلف الامام کے نام سے ایک علیحدہ کچھ صفات مقرر کیے گئے ہیں جن میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے. جدی di dalam fikah Ahmadiyah itu yang rinci itu di dalamnya ada bagian yang disebut Fatihah Khalful Imam. Nah, di dalamnya itu dijelaskan seperti yang saya jelaskan ini. میں بھی جب چھوٹا تھا جامعہ میں میں نے پڑھا اور بھلا دیا. Saya pun tadinya katanya sudah baca, sudah pelajari di jamiah, karena waktu itu masih umur masih muda. lupa lagi katanya. Mungkin hai aapne bhi padha ho aur bula diya ho. Mungkin juga tuan-tuan sudah membaca tapi melupakannya. Lekin maine kuch arse baad hi isko dobara tafseel se dekha tha. Tapi kemudian saya membaca lagi secara rinci. Jab main Afrika mein tha aur us waqt se jab bhi mujhe mauka milta hai main bayan karta rehta hu. Dan ketika saya bertugas ke Afrika, saya baca secara rinci dan saya terus menjelaskannya kapanpun saya jelaskan. अब आपके इल्म में भी आई है असल हवाला भी आपका आपके सामने आ गया है तो आप अपने तौर पर इसको जरूर लोगों को बताएं यदि sekarang katanya tuan-tuan sudah mendengar dan sudah diberikan referensi nah sekarang tuan-tuanlah harus mengamalkan dan mengajarkannya agar warga jemaat mengamalkannya juga सबक मैंने फिर भी पढ़ाना है आज Beliau bilang, saya sebenarnya akan mengajar hari ini. Silakan Pak Parman. Filipin. Mike. Mike bagus pakai mic. Supaya. Udah, situ. Ji. Itu Arbong wala pehna hua. Arbong ki tarah pehna hua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau bertanya saja sama sekurang belasnya mau coba praktekkan kira-kira bagaimana jarak bedanya. Kita ini agar saya pucina ya. Kita memilih kafini ya. Atau me kita karke di kau lah. Ya, jadi biar siapa nanti berpulang ke Filipin ya. Katanya silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا کی تلاوت بھی ماشاءاللہ اچھی ہے اور جو آپ نے کیا یہ درست تھا di jarak itu pas ya namun bisa ikut belakangnya bisa mengulang syabas oh iya harus baca dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam membaca terutama surah Al-Fatiha itu kan ada tiga cara ada yang ayat per ayat ada yang dua ayat ada yang tidak bisa dan biasanya kita pakai menggunakan sama-sama ayat bagaimana? Biasanya? Fatihah pernah ke kawaya kita tim ke semua dua-dua kita ek ayat yang dua-dua ayat ek ठीक है इच्छा के मुताबिक ना वो तो कवाई ना मास में पढ़ना तो आओ वो तो वैसे पढ़ना तो आओ लेकिन नमाज में पढ़ना नहीं वैसे अगर तिलावत करना है वो तो ठीक है अब पढ़ते जाएंगे तेजी से बेशक पढ़ते जाएंगे लेकिन नमाज में इसलिए बताया गया है کے ایک یہ حکم ہے کہ جب امام تلاوت کر رہا ہے تو آپ نے پیچھے تلاوت نہیں کرنی ہے, آپ نے سننا ہے. اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ سورت فاتحہ بھی پڑھنی ہے. اب امام اگر جلدی سے سورت فاتحہ پڑھ جاتا ہے, ہم سن رہے ہیں, ہم تو نہیں پڑھ سکیں گے. اس لیے امام کو یہ ہدایت ہے, مسیح علیہ السلام کے بھی یہ الفاظ ہیں کہ امام آیت ہر آیت کے بعد ٹھہر جائے, اتنا ٹھہر جائے کہ مقتدی بھی پیچھے پڑ لے. اس کے لیے مطلب میں یہ کرتا ہوں کہ میں جب تلاوت کرتا ہوں سورۃ فاتحہ کی نماز میں, ایک آیت میں پڑھتا ہوں, خاموش ہو جاتا ہوں, اس آیت کو پھر میں دل میں پڑھتا ہوں. اتنا ہی وقت میرے پیچھے کھڑے کو بھی مل جاتا ہے, وہ بھی اسے دل میں پڑھ لیتا ہے. یہ بڑا سادہ ہے, اس میں زیادہ قواعد یا کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. Jadi beliau jelaskan kalau membaca Al-Fatihah itu di luar sholat ya silakanlah sebagaimana mau dibaca, tapi ketika di dalam sholat maka ada petunjuk bahwa imam harus memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Itulah sebabnya Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa imam ketika baca surah Al-Fatihah hendaknya dia berhenti sedemikian rupa sehingga makmum bisa mengulang pembacaan ayat tersebut. Jadi karena beliau bilang caranya paling gampang itu ketika misalnya beliau bilang saya baca alhamdulillahirabbil alamin, saya berhenti, saya ulang lagi dalam hati saya itu supaya orang di belakang juga mengulang seperti itu dalam hati mereka. Jadi sepanjang apa dibaca sepanjang itu kita ulang lagi sehingga makmum, jadi karena kadang-kadang kita berhenti tapi kalau tidak diulang mungkin lebih cepat kita itu. Nah, oleh karena itu kita ulang lagi di dalam hati sehingga makmum pun bisa, karena perintah yang ada itu bahwa ketika orang baca Al-Qur'an terutama imam, maka orang yang mendengar, orang di belakangnya harus dengar. Tidak boleh kita turut membaca karena bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Kita harus dengar, kan? Fastami'u wansitu kan, harus dengar dan diam. Nah, setelah imam diam baru kita membaca untuk diri sendiri. Ya, kecuali surah yang lain. Kita sesuai ke dusri ayat yang dusri. Hanya itu uski zarurat. Ya, jadi tidak uski mutalik irsyad nahi hai. Karena tidak ada petunjuk mengenai surah atau ayat yang lain selain itu. Iske mutalik main aapko do aur ahadees bhi bata deta hu. Jadi selain itu katanya yang tadi saya akan perdengarkan dua hadis berkenaan dengan hadis. Pehli hadis Abu Daud Kitabus Salat ki hai. Yaitu yang pertama adalah dari Abu Daud Kitabus Salat. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. Itu Hadrat Rasulullah SAW mengimami salat. اور اس کے بعد سلام پھیر کے جب آپ بیٹھے, ketika beliau mengucapkan salam terakhir dan masih duduk, تو آپ نے بلند آواز سے پوچھا, maka dengan suara nyaring beliau bertanya, کہ جب میں بلند آواز سے نماز میں تلاوت کرتا ہوں, yaitu ketika saya membaca Al-Qur'an di dalam salat dengan suara nyaring, تو کیا تم بھی منہ میں پڑھتے ہو, maka apakah kalian mengikutinya di dalam hati atau dengan komat kamit, جسے ہم محاورتاً دل میں پڑھنا بھی کہتے ہیں, atau juga bisa disebut dengan membaca dalam hati. بعض نے کہا ہاں, بعض نے کہا نہیں, sebagian menjawab iya dan sebagian menjawab tidak. اس پر آپ نے فرمایا لا تقرؤوا بشيء من القرآن, قرآن میں سے کوئی حصہ نہ پڑھو. Jadi beliau bersabda bahwa janganlah membaca bagian dari Al-Qur'an. اِذَا جَهَرْتُ, جب میں بلند آواز سے تلاوت کروں, ketika saya membaca dengan jahar, اِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ, kecuali اُمِّ الْكِتَاب, سوائے اُمِّ الْقُرْآن یعنی سورت فاتحہ. تو حضور کا بھی یہ ارشاد ہے, لیکن اس میں وہ وضاحت جو ہم چاہتے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. Ya, ini sabda Hadrat Rasulullah SAW dan yang memahami ini حضرت مسیح علیہ السلام yang telah beliau jelaskan kepada kita. کیونکہ یہ واضح ارشاد قرآن مجید کا موجود ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس وقت آپ نے خاموشی سے سننا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہو کہ نہیں تم نے سننا نہیں تم نے پڑھنا بھی. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطلب یہاں پہ یہی ہے کہ اس وقت آپ نے سننا ہے جب میں تلاوت کروں گا اور جب میں ٹھہروں گا اس دوران آپ نے پڑھنا ہے. یعنی yang harus difahami bahwa tidak mungkin hadrat Rasulullah SAW menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Jadi yang dimaksud beliau itu adalah ketika beliau membaca jahar, kita harus dengar. Nah, setelah beliau diam, baru kita membaca. اور یہ ارشاد صرف سورۃ فاتحہ کے متعلق ہے. بقیہ حصہ جو ہم کوئی سورۃ یا کوئی رکوع قرآن مجید کا پڑھتے ہیں اس کے متعلق یہ ارشاد نہیں ہے. یعنی petunjuk mengenai membaca di belakang setelah imam berhenti itu ini hanya berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Sedangkan mengenai surah lain atau rukuk lain atau ayat lain tidak ada petunjuk. اسی طرح ایک اور صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم سے پوچھا. Begitu juga ada seorang sahabi bertanya kepada حضرت عمر خلیفہ kedua رضی اللہ عنہ کہ کیا میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھا کروں؟ Itu apakah saya harus membaca surah Al-Fatihah di belakang imam? آپ نے فرمایا ہاں. Beliau menjawab ya. میں نے پوچھا کیا جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں تب بھی؟ Yaitu saya bertanya apakah ketika Tuhan sedang mengucapkannya itu sedang sholat. Unhone firmaya ha kha main namaz padha raha hu tab bhi. Itu walaupun saya katanya menjadi imam maka tetap harus membaca. Maine kaha kya jab buland awaz se padha rahe ho tab bhi. Yaitu saya bertanya lagi apakah ketika Tuhan sedang membaca dengan suara keras. Unhone kaha ha tab bhi. Beliau menjawab, ya, ketika saya juga membaca dengan suara keras. یہ حدیث دار قطنی میں ہے. حدیث ini dalam دار قطنی. یہ احادیث لکھ کے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. Berkenaan dengan hadis ini, حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ menjelaskan. کہ حضرت مسیح موعود کا فتویٰ بھی یہی ہے. Yaitu bahwa fatwa Hadrat Masih Maud alaihissalam juga begini ke surat Fatihah imam ke piche bhi padni chahiye. Yaitu bahwa surah Al-Fatihah harus dibaca di belakang imam, artinya setelah imam. Kha wo jahran namaz padha raha ho. Yaitu apakah imam sedang mengimami salat yang jahar سوائے اس کے کہ مقتدی رکوع میں آ کر ملے. Kecuali ketika makmum mendapatkannya pada waktu ruku. Is surat mein wo takbir kehkar ruku mein shamil ho jaye. Maka orang seperti itu langsung takbir dan bergabung dalam ruku. Aur imam ki qiraat uski qiraat samjhi jayegi. Dan qiraat imam menjadi bagian qiraatnya. Ab zyada wazeh hai. Jelas katanya tambah. Haan ji. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya keterangan lagi tentang yang benar yang sabda Rasulullah SAW tentang Al-Fatihah kalau dibaca ayat dia diam. Kalau saya berbaca bermakmum ke imam saya ikut dengan dia. Kalau dia baca misalnya Alhamdulillah saya baca juga Alhamdulillah dan bersama-sama dengan dia dan yang dia itu yang maksud saya sahabat ini perkaranya untuk dirimu saja ayat-ayat tersebut. yang niatnya tersebut. Bolehkah yang kita baca bersama-sama dengan makmum, tapi itu yang juga sebab itu niat? Boleh saya tanya? Saya tanya. Cak, oke. Ya kita kini harus katai ke imam kunci awasnya palrang. Aure me dilme usko doratau. Jadi itu kunci awas ini palrang itu doratau dilme. قرآن مجید کا ارشاد بڑا واضح ہے کہ اذا قرئ القرآن ونصتوا فاستمعوا له، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموش ہو جاؤ. اب خاموشی سے آپ دل میں بعض کا چیزیں دہرا سکتے ہیں لیکن آپ کی توجہ اس تلاوت سے ہٹ جائے گی. Jadi katanya sudah sangat jelas ya firman Allah Ta'ala bahwa jika Al-Quran sudah dibacakan maka diamlah, dengarlah dan diam. Nah, kalau Tuhan ketika imam sedang membaca dengan suara jahat lalu Tuhan di dalam hati mengulang, maka perhatian Tuhan tidak akan tertuju kepada apa yang dia baca karena pikiran Tuhan sedang mengulang di dalam hati itu. Jadi perintah Al-Qur'an tidak dilaksanakan. Itu fastami'u lahu wansitu itu tidak Tuhan laksanakan. Jadi tidak boleh, jadi tidak begitu. Harus tunggu imam berhenti baru kita baca. Baz log aise ho sakte hain ki wo ek waqt mein do kaam khubi se kar sake lekin har ek nahi kar sakta. Memang ada sebagian orang misal melakukan suatu pekerjaan, dua pekerjaan dalam satu waktu yang sama. Tapi kan itu tidak semua orang. Mungkin aapki tabiyat aisi ho ki aap sun bhi rahe ho aur dil mein apna pad bhi rahe ho aur tawajjuh dono taraf ho. Jadi mungkin saja Tuhan bisa sambil mendengar, sambil membaca, sambil memperhatikan. Lekin har ek aisa nahi kar sakta. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Isliye حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور آپ کے خلفاء نے بھی واضح طور پر ایک اصول بیان فرما دیا ہے. Nah, oleh karena itu maka حضرت Rasulullah SAW, حضرت مسیح موعود علیہ السلام dan para khalifah telah membuat satu ketentuan agar supaya ketentuan itu bisa dilaksanakan اور اس پر عمل کرنا ہماری ذات پر چھوڑ دیا ہے dan hal itu diserahkan kepada kita untuk mengamalkan. Ab jitne zyada tafseel se sawal karte jayenge masla apni jagah usi tarah maujood hai. Jadi berapapun pertanyaan yang akan terus bisa muncul tapi kan penjelasan dan ketentuan kan sudah tetap ada di situ, tidak bisa berubah. Aur waze taur par bayan ho chuka hai dan sudah dijelaskan dengan sangat rinci. اب بنی اسرائیل کو ایک بچڑے کی قربانی کا کہا گیا تھا. Jadi sebenarnya misalnya katanya Bani Israel kan diperintahkan untuk menyembelih seekor anak sapi. Agar wo koi bachda bhi lete aur qurban kar dete baat puri ho jati. Kalau seandainya waktu itu begitu mendengar langsung ambil saja anak sapi yang manapun. Lekin langsung disembelih pasti terlaksana. Unhone sawal kar kar ke usko apne liye mushkil bana liya. Tapi mereka terus bertanya akhirnya menjadikan mereka jadi serba salah. Aur wo bachda dhoondna bhi mushkil ho gaya kyunki uski shirayat unhone khud sawal pooch ke badha li thi. Dan untuk mencari anak sapi itu begitu susah bagi mereka karena syaratnya itu mereka sendiri yang mengemukakan. Isliye dini masail mein hamari jamaat ka ravaiya bhi mutashaddidana nahi hai. Dan mengenai masalah agama itu jemaat kita bukan jemaat yang mempraktekkan pemaksaan. Aise masail khol kar bayan kar diye jate hain dan jemaat kita selalu membukakan penjelasan dengan sebesar-besarnya. Un par amal logon ki apni zat par chhod diya jata hai dan dibiarkan kepada setiap pribadi untuk mengamalkannya. इसलिए शायद हर चीज के बारे में सर्कुलर नहीं आता. Oleh karena itu mungkin kita semua dimuat di dalam edaran. बाज मौलवियों के ऐसे फिरके हैं, मसलन एक जो शलवार जो है वो घुटनों के नीचे नहीं जाने देते. Misalnya ada satu golongan yang mulla atau kiainya itu tidak mengizinkan pengikutnya memiliki celana yang sampai di bawah mata kaki. उनके मौलवी बकायदा छड़ियां लेके खड़े होते हैं और जिसकी शलवार घुटनों के नीचे जाए वो उसके पांव पे मारते हैं. घुटना या टखना? टखना सॉरी, टखना. Oh ya, jadi katanya kiainya dari golongan itu selalu memegang cambuk. Nah, kalau dia lihat ada pengikutnya yang kaki celananya di bawah mata kaki, langsung dia cambuk orang itu. कल भी हमने यही पढ़ा था कि तरबियत मोहब्बत और प्यार से हो. Dan kemarin sudah kita pelajari bahwa tarbiyat itu harus dengan penuh kasih sayang dan penuh kecintaan. आज का सबक नहीं हम पढ़ सके, टाइम हो गया. Kita hari ini tidak bisa belajar apa-apa katanya. Jazakallah.